Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah: wa'lam anna ad-din al-'atiqa ma kana min wafati رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الهوى والطمع والميل إلى الدنيا. Berikutnya berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah: wa'alam, dan ketahuilah, hendaklah engkau berilmu, mengetahui tentang permasalahan yang akan disebutkan. An-nad-din al-atiq, bahwasannya agama yang murni, agama yang al-atiq di makna al-qadim, agama yang terdahulu sejak awal. Maka ana min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang ada sejak sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila qatli Uthman ibn Affan, hingga terbunuhnya khalifah yang ketiga, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa kana qatluhu awal al-furqa, dan terbunuhnya beliau, terbunuhnya khalifah Uthman ibn Affan, ini merupakan awal dari perpecahan. Fataha wa awal al-ikhtilaf, dan awal dari perselisihan yang terjadi, awal dari bermunculannya kelompok-kelompok sempalan. Fataharabatil ummat waftarakat, maka umat ini saling bertikai dan berpecah belah di antara mereka. Wattaba'atil hawa wattama, umat ini mereka mengikuti hawa nafsu dan mengikuti ambisi-ambisi, keinginan-keinginan jiwanya. Wal maili ila dunya, dan umat ini mulai terlihat kecondongannya kepada dunia dan meninggalkan agama yang murni. Ini ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, aqul, saya katakan, إنما وصف به المؤلف رحمه الله الدين العتيق أي القديم بذلك لأنه في هذا الزمن لم يكن اختلاف أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الكلمة واحدة. Saya katakan, sesungguhnya apa yang diucapkan dan disebutkan, disifatkan oleh al-muallif, yaitu al-imam al-barbahari rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang kalimat ad-dinul atiq al-qadim, al-atiq maknanya al-qadim, kalau bahasa kita ya kuno, yang kuno, yang terdahulu, yang pertama, yang murni. Bidzalika, dengan kalimat ini, dengan penafsiran ini, li'annahu fi hadzal zaman, karena pada zaman itu, sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Meninggal Abu Bakar, digantikan lagi oleh Khalifah Ar-Rasyid berikutnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Meninggal Umar, digantikan berikutnya oleh Khalifah Uthman ibn Affan. sampai di masa ini lam yakun ikhtilaf, belum terjadi perselisihan, tidak terjadi perpecahan. Satu kalimat. Bahkan ketika terjadi perselisihan, segera mereka kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar menyatakan minna amir wa minkum amir. Hendaklah dari kami orang-orang Ansar ada pemimpin, amir. Dan dari kalian wahai orang-orang Muhajir juga ada amirnya, ada pemimpinnya. Kalau dulu Rasul masih hidup, iya, kita semua di bawah kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Rasul meninggal, enggak ada pula wasiat yang jelas yang menunjuk pengganti beliau, yang menyatakan bahwa si fulan menjadi amir penggantiku sepeninggalku, enggak ada. Sehingga terjadi perselisihan di sini. Orang-orang Ansar menginginkan bahwa di antara mereka ada amir, dari kalangan Muhajirin juga ada amir. Begitu ini mulai muncul, disampaikanlah kepada mereka hadis, satu hadis saja dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imamatu fi Quraisy. Hendaklah yang menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi penguasa dari kalangan Quraisy. Selesai sudah. Maka sahabat-sahabat Ansar tunduk dengan hadis ini, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertikaian itu selesai, hilang. Kalimat wahidah, satu kalimat. Sehingga mereka kemudian seluruhnya membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, karena beliau dari Quraisy. Beliau juga sebagai seorang Muhajir, beliau juga merupakan orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika mengambil kebijakan untuk memerangi mereka-mereka yang memisahkan antara as-shalah dengan zakat. Sepeninggal Rasul, irtadda man irtadda minal Arab. Ada orang-orang Arab yang jauh dari Madinah, murtad. Ada mereka-mereka yang enggan membayar zakat. Dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, iya, kita serahkan zakat ini kepada Rasul. Beliau sebagai nabi, sebagai Rasul mendapatkan wahyu. Sekarang sepeninggal Rasul sudah selesai. Tidak ada kewajiban untuk membayarkan zakat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau bertekad bulat untuk memerangi mereka. Sebahagian sahabat berpendapat, berijtihad lain. Mereka masih muslim, mereka mengucapkan syahadatain, mereka mengerjakan salat. Apakah tetap akan diperangi? Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan tegas menyatakan, akan aku perangi mereka-mereka yang memisahkan antara as-salah dengan az-zakah. Ini berbeda halnya dengan kelompoknya Musailam al-Kadzab. Memerangi Musailam al-Kadzab sepakat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, memerangi mereka, enggak ada perselisihan. Yang mengaku sebagai nabi Musailamah, yang mengaku sebagai nabi, kemudian menjadi kuat dia sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diperangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga matilah Musailam al-Kadzab dan pengikutnya berantakan. Setelah itu mereka-mereka yang masih enggan membayar zakat diperangi. Sebahagian sahabat berijtihad menyatakan jangan diperangi, tetapi kemudian kalimah wahidah selesai dengan dalil yang disebutkan, dengan alasan hujjah yang disampaikan oleh Khalifatul Rasyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bahwa as-salah adalah hak Allah Azza wa Jal, az-zakah adalah tugas dan kewajiban mereka yang harus ditunaikan. Kalau dulu mereka memberikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekarang menahannya, aku akan tetap memerangi mereka. Sampai kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sepakat dengan pendapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalimah wahidah. Demikian pula ketika terjadi pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Di awal sempat terjadi ijtihad yang menyatakan biarlah seperti itu saja. Apa yang ada di dada-dada kaum muslimin, para sahabat ada, apa yang ada dalam lembaran-lembaran mereka tidak dikumpulkan menjadi satu. Tetapi kemudian sepakat mereka bahwa mushaf atau Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dikumpulkan menjadi satu. Sepakat mereka. Demikianlah permasalahan-permasalahan yang terjadi selalu berakhir dengan kesepakatan ijma' di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak pernah terjadi ikhtilaf, furqah, perpecahan, perselisihan terus-menerus, tidak terjadi. Inilah ad-dinul atiq yang dimaukan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, agama yang murni tadi. Sejak meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Sejak terbunuhnya Khalifah Uthman baru bermunculan perselisihan-perselisihan yang terjadi, pertikaian-pertikaian, bahkan pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Walakin kana syaitanu harisan 'ala at-tafriq. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menumbuh suburkan bibit-bibit perselisihan, menumbuh suburkan bibit-bibit perpecahan, pertikaian di antara manusia-manusia terbaik di masanya. Tidak lantas kemudian Islam sempurna, syaitan putus asa, sudahlah Islam sudah sempurna, Allah yang akan menjaganya. Kemudian iblis dan bala tentaranya sudah putus asa untuk menyesatkan mereka semua dan menaburkan benih-benih perpecahan di antara mereka. Tidak. Inna syaitana qad ayyisa an ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh mereka-mereka yang mengerjakan salat oleh ahlu tauhid secara menyeluruh di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan enggak akan pernah putus asa untuk tahrish, memecah belah, memunculkan benih-benih pertikaian di antara sesama mereka, yaitu kaum muslimin. Fan ba'adha ibnu sauda al-yahudil khabith. Maka mulai muncullah ibnu sauda al-yahudi al-khabith yushi'u at-tafriq wa yatakallamu fil khulafa. Muncullah ibnu sauda al-yahudi. Ibnu Sauda ini nama panggilan lain dari Abdullah bin Saba al-Yahudi, seorang Yahudi aslinya dari Yaman di Sana'a. Yatadhahar bi annahu dakhala fil Islam, menampakkan di halayak ramai supaya diakui, supaya diterima bahwa dia masuk ke dalam Islam. Menampakkan keislamannya secara zahir, tetapi menyembunyikan makar dan tipu daya yang dahsyat. Abdullah bin Saba ibnu Sauda dinisbahkan kepada ibunya, anaknya As-Sauda. Sauda itu panggilan untuk ibunya. Nama lainnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Aslinya dia seorang Yahudi masuk Islam untuk menghancurkan dan merusak Islam dari dalam. Al-khabith, yang sangat jelek, yang sangat rendah. Yushi'u at-tafriq, mulai memunculkan, menyebarkan at-tafriq, benih-benih perpecahan. Dia masuk Islam bukan tujuannya untuk memperdalam Islam dengan benar, tidak. Dia memang tujuannya ingin merusak Islam. Sehingga ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin, mulai dia memunculkan benih-benih perpecahan, memunculkan berbagai macam kesesatan demi kesesatan, hingga sampai pada akhirnya kesesatan yang sangat dahsyat yang dia munculkan menyampaikan kepada para pengikutnya bahwasanya Ali bin Abi Thalib huwallah. Ali bin Abi Thalib adalah Allah Subhanahu wa taala. Antallahu haqqan, wahai Ali, engkaulah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Sehingga terkenal dalam bait syair yang disebutkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan lamma raaitul amra amran munkara ahjattu nari wa da'utukum bura. Ketika aku melihat fitnah yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah ini sudah sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, amran munkara, benar-benar suatu kemungkaran, ahjattu nari, maka aku nyalakan apiku. Dalam sejarah tercatat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan ijtihad beliau menggali parit yang sangat dalam dan lebar. Kemudian kayu-kayu bakar dimasukkan ke dalamnya dan beliau menangkapi mereka-mereka yang meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai ilah. Kemudian dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke dalam parit tadi. Abdullah bin Sabal Yahudi ini berhasil kabur. Lari dia ke Mesir. Lari kemudian dia ke Irak. Sehingga dia selamat dari pembunuhan atau hukuman berupa dibakar tadi. Inilah cikal bakal dari pemahaman Syiah Rafidhah. Ibnu Sabah Al-Yahudi Abdullah bin Sabah. Wabil akhas wa yatakallamu fil khulafa. Dia membicarakan, mencela, mencibir para khulafaur rasyidun. Sebelum-sebelumnya enggak ada yang berani membicarakan mereka, tetapi Ibnu Sauda Al-Yahudi ini mulai menjelek-jelekkan para khalifah. Abu Bakar Siddiq ini merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab pun demikian, merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya yang berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasul adalah Ali bin Abi Thalib, enggak ada lain. Abu Bakar sudah berlalu merampas hak ini. Dilanjutkan berikutnya oleh Umar, juga telah berlalu merampas hak kekhalifahan ini. Sekarang Uthman ibn Affan juga sama, merampas hak kekhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Terus dia kesana kemari menyebarkan kesesatan ini. Termakanlah mereka-mereka yang termakan dengan kesesatan yang dimunculkan oleh Ibnu Sabah. Sehingga kekuatan mereka semakin banyak, semakin besar. Hingga pada terbunuhnya Khalifah Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Qala wa bil akhas fi Uthman radhiyallahu an wa yaz'umu anna al khilafata kanat li Ali radhiyallahu an wa anna Abu Bakr wa Umar wa Uthman kanu mughtasibina laha. Secara khusus dia menjelek-jelekkan kekhalifahan Uthman ibn Affan wa bil akhas. Secara khusus, dia tidak mampu untuk berbuat lebih dari itu. Kecuali di masa pemerintahannya Uthman ibn Affan. Dan dia beranggapan bahwasannya al-khilafah, kepemimpinan itu yang benar adalah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa anna Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Dan bahwasannya Abu Bakar yang telah wafat. Demikian pula Umar yang telah meninggal dunia dan Uthman yang masih hidup sekarang ini, kanu mughtasibina laha, mereka itu menyerobot, merampas, mengambil dengan paksa hak kekhilafahan Ali bin Abi Thalib sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika membaiat Abu Bakar enggak ada bermunculan pemikiran seperti ini. Ketika mereka membaiat Umar pun demikian. Mereka meyakini itulah yang sah. Sempat terjadi tarik ulur antara sahabat Uthman ibn Affan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang berhak berikutnya menjadi khalifah. Musyawarah mereka ahlu syura, ahlul halli wal aqdi, dan terpilihlah Uthman ibn Affan menjadi khalifah sepeninggal Umar ibn Khattab. Dibaiatlah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu tanpa ada pertikaian. Ketika beliau dibaiat menjadi khalifah, masih tetap ada perselisihan di sana di antara kaum muslimin, siapa yang lebih utama antara Uthman dengan Ali, mana yang afdal. Sebagian menyatakan Ali bin Abi Thalib afdal, sebagian menyatakan Uthman bin Affan radhiyallahu an afdal. Namun kemudian khilaf ini musnah, habis, terjadi ijma' bahwasannya keutamaan-keutamaan para khulafaur rasyidun, tingkatan mereka sama persis dengan urut-urutan kekhalifahan mereka. Ini yang terjadi ketika itu. Dibaiatnya Uthman ibn Affan dengan hasil musyawarah para sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang mumpuni dalam hal ini. Tidak ada pertikaian. Muncul Ibn Sauda al-Yahudi al-Khabith ini menyebarkan racunnya bahwa Uthman ibn Affan yang memerintah sekarang ini juga menyerobot hak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Wa huwa awwalu man asya'a al-wasayata li 'Aliyyin radhiyallahu anhu, dan dialah orang yang pertama sekali menyebarkan wasiat palsu ke sana kemari, menyampaikan bahwasanya ada wasiat dari Rasul sepeninggalnya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ibnu Sauda al-Yahudi ini tujuannya untuk memecah belah, untuk merusak persatuan yang ada di masa itu. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.